Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tayyib. Kita sedang belajari taksim al-fard. Al-fard maqayyad tau bithiqati ila akhiri. Sini ada tiga ya. Maqayyada bithiqatin. Maqayyada bijam'in. Maqayyada biriwayatin. Ya. Yang dibatasi dengan thiqah. Yang bersendiri dengannya. Rawi thiqah. Dari thiqah-thiqah yang lain. Maqayyada bijam' yang dibatasi dengan jam' sekelompok. Ya. Nanti akan dijelaskan sekelompok yang dimaksud di sini yakni ahli hadis negeri tertentu ya. Dan semisalnya tayyib. Dan maqayyada bi riwayah yang dibatasi dengan riwayat tertentu. Naam. Telah kita pelajari di sini keterangan dari Syekh bahwa al-ghalib 'ala al-afrad madha? Ad-dha'fu. Ad-dha'f atau as-sihha. Yang mendominasi hadis-hadis fard dhaif atau sahih? Dhaif ya, kebanyakannya dhaif. Meskipun ada yang sahih. Naam. Mana yang lebih banyak jumlah hadis fard di al-qurun ats-tsalatsa, tiga qurun? Fadhalah dibandingkan setelahnya. Mana yang lebih banyak hadis fard? Lebih banyak di masa? Saya ini di kurun salasa lebih banyak. Nah, terutama di kurun sahabat. Nih, lakin fi ahdi sahabat takthurul fardiyah. Wa kadhalika fi ahdi tabi'in. Nah, kada lakin aqall min ahdi sahabat lintisar tabi'in wa kathratihim. Wa fi ahdi tabi'in takthurul fardiyah, lakin aqallu min ahdi tabi'in. Tayyib. Tetapi ya hadis-hadis far setelah kurun salasa ya justru itu yang lebih banyak baik ya kan. Nah ini dijelaskan la siyama fi ma ba'da al-qurun salasa. Kenapa? Li'anna ba'da al-qurun salasa tikathuru ruwatu, karena setelah al-qurun salasa itu banyak periwayat. Jadi banyak periwayat, kemudian ini muncul sendiri ya min baini sa'irir ruwah infarada. Nah, di antara sekian banyak periwayat kok dia sendiri yang meriwayatkan, justru ini yang memunculkan apa? Keraguan mengenai kesahihannya. Nah, nuasil. وأنواعه ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله وأنواعه ثلاثة وهي الأول ما قيد بثقة ay man farada bihi thiqatun wa lam yarwihi ghayruhu lakinnahu la yukhalifu ghayrahu itlu hadits Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faqad hasala al-ifradu fihi fi thalathi tabaqatin min ruwatihi wa ma dalil min ruwatihi kama dalika fa huwa sahihun li'annahu infarada bihi thiqatu an-thiqah fa hadha yusamma fardan wa yusamma ghariban. Baik. Jadi macam-macamnya ada tiga ya. Yaitu yang pertama maqyida bi thiqah yang dibatasi dengan rawi yang thiqah. Yaitu man farada bihi thiqatun. Hadis yang bersendiri dengan periwayatan hadis itu rawi thiqah, seorang rawi thiqah. Wa lam yarwihi ghairuhu, dan tidak ada rawi lain ya selainnya yang meriwayatkannya. Nah, tidak ada rawi lain selain dia yang meriwayatkannya. Nah, jadi yang rawi yang thiqah yang terpercaya yang meriwayatkan hadis itu hanya dia. Tidak ada rawi thiqah lainnya. Thiqah ya, ini rawi yang thiqah di tabaqahnya dia, di tingkatan dia ya, di tabaqahnya. Banyak thiqah, banyak dia dan yang lainnya thiqah banyak di tabaqah itu, di tingkatan itu. Tapi yang meriwayatkan ya hadis tersebut dari sekian thiqah ya di tabaqahnya itu hanya dia satu-satunya. Jadi thiqah-thiqah yang lain tidak meriwayatkannya. Na'am. Lakinnahu la yukhalifu ghairahu. Akan tetapi dia tidak menyelisihi yang lainnya. Ya. Dia tidak melakukan mukhalafah fi riwayah. Untuk kemudian difonis sebagai apa? Sebagai syad. Syad atau mungkar kalau mukhalafah tsiqah? Hah? Ada tafriq kan? Mukhalafah tsiqah disebut ya, yang tidak diterima disebut syad. Kalau mukhalafah dhaif disebut jangan lupa. Baru saja lewat. Jika yang menyelisihi adalah thiqah, menyelisihi yang lebih thiqah tingkat kesiqahnya atau jumlahnya, maka hadisnya disebut syadz. Yang benar disebut mahfudz. Jika yang menyelisihi dhaif, menyelisihi rawi yang makbul ya, maka disebut apa? Kan dengar suara tapi kalau dikejar hilang. Disebut apa? Lupa. Disebut lupa. Waalaikum. Hafal. Mungkar, disebut mungkar. Naam. Riwayat yang benar disebut apa lawannya mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Aku cuma ngasih rumus aja supaya mudah ingat. Ma'ruf, lawannya mungkar ma'ruf dong. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, baik. Jadi ini thiqah bersendiri, thiqah yang lain diriwayatkan, tapi dia tidak menyelisihi, jadi tidak bisa difonis syar. Ya, itu maksudnya Syekh. Kenapa Syekh menjelaskan? Lakinnahu la yukhalifu ghairah. Beliau ingin menjelaskan bahwa riwayat dia diterima, dia tidak menyelisihi, bukan syadz ini. Hanya saja dia satu-satunya thiqah yang meriwayatkan, gitu maksud beliau. Mithlu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, seperti hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, hanya sesungguhnya amal-amal itu dikerjakan dengan niat, dan hanya sesungguhnya setiap pelaku amalan akan mendapatkan ganjaran sesuai niatnya. Baik. faqad hasala al-ifradu fihi. Sungguh telah terjadi ifrad pada periwayatannya. Terjadi apa? Kesendirian rawi thiqa pada periwayatannya. Fi thalathi tabaqatin min ruwati. Di tiga tabaqat. Tabaqat itu jamak dari tabaqah, tingkatan. Ya. Di tiga tingkatan dari rawi-rawinya. Nah, pada tiga tabaqah itu, ya, pada tiga tabaqah itu dari sekian thiqat, dia satu-satunya yang meriwayatkan. Baik, di mana contoh ini pernah kita lewati? Di pembahasan azizun marwiyu thnaini au thalatha masyhur marwiyu fawqama thalatha. Ya. Situ. Baik. Nah, jadi fi thalathi tabaqatin min ruwatih. Nah, jadi pada tiga tabaqat. Di situ dia satu-satunya thiqah meriwayatkan di tabaqah itu, padahal di tabaqah itu banyak thiqat. Nah, kemudian di tabaqah di atasnya, ya, syekhnya, ya. Di situ sekian thiqah di tabaqah itu, tapi dia satu-satunya thiqah yang meriwayatkan. Nah, tabaqah berikutnya lagi, ya, syekh di atasnya lagi, di situ sekian thiqah, tapi dia satu-satunya thiqah yang meriwayatkan di tabaqah itu. Begitu. Wa ma'a dhalika fa huwa sahih. Bersama dengan itu hadits itu sahih. Kenapa? Li'annahu farada bihi thiqatu 'ani thiqati 'ani thiqah. Karena sungguhnya telah bersendiri dengannya rawi yang thiqah, ya, dari rawi yang thiqah, dari rawi yang thiqah. Itu tiga tabaqat di sini, ya, tabaqah ini, tabaqah berikutnya, tabaqah berikutnya. Di situ dia satu-satunya thiqah, padahal di situ banyak thiqah di tabaqah itu. Nah, yang setingkat dengan dia di tingkatan itu, ya, yang thiqah banyak, tapi dia sendiri yang meriwayatkan, yang lain enggak meriwayatkan. Nah, tapi karena dia thiqah diterima riwayatnya, dia tidak melakukan mukhalafah. Fa hadza yusamma fardan wa yusamma ghariban. Maka ini dinamakan fard dan dinamakan juga gharib. Baik. Nah, setelahnya ثاني ما قيد بجمع ومراده بالجمع أهل البلاد أهل البلد أو أهل القرية أو القبيلة أو ما أشبه ذلك فإذا انفرد بهذا الحديث أن أهل هذا البلد شخص واحد بمعنى أن يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين أو تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الحجازيين أو ما أشبه ذلك فهنا فرد لكنه ليس فردا مطلقا بل هو في بلد معين وقد انفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد فمثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث فروى هذا الحديث منهم واحد ولم قدرنا أن المحدثين في الشام إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث أن المحدثين في الشام 1000 محدث طيب فروى هذا الحديث منهم واحد ولم يروه سواه فنقول هذا فرد لكن هل هو فردا لكن هل هو فرد مطلقا بل فرد نسبي نسبي أي بالنسبة لأهل الشام وللفرد المقيد بالجمع معنى آخر وهو أن ينفرد به أهل بلاد ما أهل بلد ما وهو أن ينفرد به أهل بلد ما بروايته عن فلان فيقال تفرد به أهل الشام عن فلان. طيب الثاني ما قيد بجمع yang dibatasi dengan jama' jama' artinya sekelompok ya orang banyak gitu. Wa muradu bil jama' dan dimaksud dengan jama' di sini kelompok orang banyak adalah ahlul baladi. Wa muradu bil jami' ahlul baladi penduduk negeri ya atau ahlul qaryah atau penduduk qaryah ya penduduk qaryah ya nama penduduk suatu tempat, nah, negeri. Awil qabilah, atau jadi penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah tertentu gitu ya. Awil qabilah atau, yani ahlul qabilah. Nah. Atau wa murad bi awil qabilah yakni yang dimaksud dengan jam' di sini adalah qabilah tertentu. Naam. Aw ma asbah dhalik atau semisal dengan itu. Naam. Atau yang semisal dengan itu. Naam. Fa idzan farada bi hadzal hadits an ahli baladi an ahli hadzal baladi syakhsun wahidun. Fa idzan farada bi hadzal hadits apabila bersendiri dengan hadits ini. Ya. Dari sekian banyaknya penduduk negeri itu. Syakhsun wahid, satu orang saja, satu orang tok yang meriwayatkan padahal banyak sekali kan ahlul balad banyak. Oh, bisa ahlul balad misalkan berapa? Bisa 1000, bisa nah. Ya ini muhaditsinnya ya. Baik. Tapi dia sendiri yang meriwayatkannya syakhsun wahid. Di makna yuqal dengan makna dikatakan tafarrada fulanun bi riwayati hadzal hadits an asy-syamiyyin. Telah bersendiri fulan dengan peretan hadis ini dari seluruh penduduk Syam, ahli hadis penduduk Syam. Dari seluruh penduduk hadis penduduk Syam, ahli hadis penduduk Syam yang disebut Syamiyin, yakni ahli hadis penduduk negeri Syam, dia satu-satunya Syami yang meriwayatkan hadis itu. Aw tafarrada fulanun bi riwayati hadzal hadits yakni Hijaziyin. Ada sendiri fulan dengan berita hadis ini dari sekian ahli hadis Hijaz. Jadi penduduk Hijaz, Hijaz itu apa? Makkah, Madinah dan sekitarnya. Sekian banyaknya ahli hadis di Hijaz yang disebut ya, Hijazin, satu-satunya Hijazi dari Hijazin, dia satu-satunya yang meriwayatkannya. Begitu. Ya. Aw ma hasba dzalik. Nah, atau kufiyun misalkan. Dari sekian kufiyun, yakni ahli hadis yang dari di negeri Kufa, dia satu-satunya kufiyun yang meriwayatkan hadis itu. Begitu maksudnya. Fahuna fardun lakinnahu laisa fardan mutlaqan. Maka di sini fard ya, bersendiri berperiwayatan tetapi tidak termasuk dalam kategori fard secara mutlak. Bukan fard bersendiri secara mutlak enggak. Ya. Bal huwa fi baladin muayyan, akan tetapi ya itu dia bersendiri di negeri tertentu saja. Nah, di negeri tertentu saja. Baik. Waqad infarada bihi min bainil muhaddithin min ahli hadzal balad. Sungguh dia telah bersendiri dan periwayatannya, periwayatan hadis itu bersendiri dari ya selainnya dari kalangan muhaddithin selainnya dari penduduk negeri tersebut, dia satu-satunya yang meriwayatkannya, yang lainnya tidak. Tapi kan ahli hadis itu bukan, misalkan ketika dikatakan dia bersendiri meriwayatkan dari kalangan Syamiyyin, dia satu-satunya Syami yang meriwayatkan hadis itu. Tapi kan hadis itu, hadisin bukan hanya Syamiyyun, ada Kufiyun, ada Basriyun, ada Hijaziyun, kan begitu. Ketika dikatakan dia satu-satunya meriwayatkan hadis itu dari kalangan Hijaziyin, tapi kan ada Syamiyyin, ada Kufiyun. Jadi bukan mutlak, tapi kaitannya dengan penduduk negeri itu, kaitannya dikaitkan ya, terkait dengan Syamiyyin, penduduk Syam, dia satu-satunya dari penduduk Syam yang meriwayatkan. Terkait dengan Hijaziyun, dia satu-satunya Hijazi, ahli Hijaz yang meriwayatkan. Jadi fi baladin muayyan, bukan fardan mutlaqan. Tamam. Famathalan, idza qaddarna anna al-muhaddithina fi Syam 1000 muhaddithin. Ya, sebagai contoh kita mengandaikan, andaikan kita takdirkan, ya, dianggap gitu maksudnya, andaikan muhaddid di negeri Syam berapa, 1000 muhaddid. Nah, kemudian meriwayatkan hadis ini dari 1000 muhaddis di negeri Syam, wahid satu tok, satu Syami, Syamiyun wahidun min baini sa'iri Syamiyin, jika ditakdirkan demikian, walam ya yarwihi siwahu, tidak ada selainnya Syami yang lain yang meriwayatkan selain dia. Nah, fanaqul hadza fardun, lakin huwa hal huwa fardun mutlaqan. Ya, apa kita masuk fardun mutlak? Jawabannya la, bal fardun nisbiyun. Itu termasuk fardun nisbiyun, nisbiyun ay bin nisbati li ahli Syam. Ya. Kaitannya dengan penduduk Syam saja dia bersendiri. Bukan mutlak, ya, satu dunia. Kan begitu. وللفرد المقيد بالجمع معنى آخر. Untuk fard muqayyad yang dibatasi dengan jam' kelompok orang banyak, makna akhir, ada makna lain. Wa huwa, yaitu an yanfarida bihi ahlu baladin ma, bersendiri dengannya penduduk negeri, ya, negeri apa saja, ya, apakah ahlu balad tersebut adalah ahlu Syam, biriwayati an fulan, dia beritanya dari fulan, fayuqal, maka dikatakan misalkan tafarrada bihi ahlu Syami an fulan, telah bersendiri, ya, penduduk Syam, ahli hadis penduduk Syam meriwayatkannya dari fulan. Berarti jangan cari, ya, jangan cari siapa yang meriwayatkan dari fulan, dari kalangan Hijaziyun, dari kalangan Kufiyun, Basriyun, enggak ada. Karena yang meriwayatkan dari fulan hanya Syamiyun. Tafarrada bihi al-Basriyuna an fulan. Berarti yang meriwayatkan dari fulan hanya penduduk Basra. Jangan cari penduduk Kufa, penduduk Makkah, Madinah yang meriwayatkannya. Tafarrada bihi Makkiyun misalkan an fulan. Berarti penduduk Makkah saja yang meriwayatkannya dari fulan, penduduk lain tidak ada yang meriwayatkan. Ini juga nisbi. Baik, barakallahu fikum. Ada pun yang ketiga kita sisakan. Nah. Tafadhalu. Jazakumullah khairan.